بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab al-kabair al-dhahabi رحمه الله. Sekarang kita masuk di al-kabiratul thaminah, dosa besar yang ke-8. Yang sebelumnya dosa yang ke-7 adalah aklur riba. Qala al-imamu al-dhahabi rahimahullah al-kabiratu thaminah aklu malil yatim dhulman, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nah, memakan bukannya sebatas memakan ya, tapi menggunakannya baik itu dimakan atau untuk yang lainnya dengan cara yang zalim. Yatim adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Baik anak itu laki-laki maupun anak itu perempuan, anak yatim. Mereka-mereka anak-anak yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian, sehingga memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Baik. Qala Allahu Ta'ala. Beliau membawakan surat An-Nisa ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang ya'kulun, yang mereka memakan amwalal yatama, harta-harta anak yatim, zulman ya, tanpa hak, dengan cara yang zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka itu ya'kulun, memakan fi butunihim, dalam perut-perut mereka api. Wayaslauna sa'ira, dan nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau menyebutkan, innal ladzina ya'kulun amwalal yatama dhulman ay bighairi haqqin. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim tanpa hak. Wa hadzal qayd yakhruju bihi ma taqaddama. Dan di sini Allah menyebutkan dhulman. Ini sebagai enam batasan, bahwasanya boleh untuk memakan hartanya anak yatim jika dengan cara yang tidak zalim. Sehingga Syaikh Sa'di rahimahullah, jawazul akl lil fakir bil ma'ruf, boleh bagi orang-orang yang ngurusi anak yatim yang kebetulan dia itu miskin, boleh pula ikut makan dari hartanya si yatim yang dia urusi. Naam. Dan juga bolehnya mencampurkan makanan mereka, yakni orang-orang yang urus anak yatim, dengan makanan anak yatim, jadi satu makannya. Tapi ini diperbolehkan, sehingga Allah di sini menyebutkan innal ladzina yakuluna amwal yatama dzulman. Ini khusus orang-orang yang memakan hartanya anak yatim baik dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Baik. Adapun mereka-mereka yang kemudian mengurusi harta anak yatim dan kebetulan dia itu termasuk orang-orang yang miskin, maka diperbolehkan bagi mereka untuk baik ikut makan dari hartanya anak yatim bil ma'ruf, dengan cara yang benar. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sehingga orang-orang yang mengurusi harta anak yatim, di situ Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, wa man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka hendaknya dia makan dengan cara yang baik, makan dari harta anak yatim yang dia urusi dengan cara yang baik. Baik. Bil ma'ruf itu bagaimana definisinya? Orang-orang yang ngurusi anak yatim, yang ngurusi hartanya, yang ngurusi kehidupannya, tatkala orang tuanya meninggal, kemudian anak itu berhak mendapatkan harta waris karena belum balik, maka tidak boleh diserahkan harta itu kepada anak itu karena belum bisa membelanjakan hartanya, maka diurusi oleh walinya. Wali itulah yang kemudian memegang hartanya anak yatim, mengurusinya, boleh pula untuk mengembangkannya, memutar harta anak yatim itu untuk diusahakan. Maka jika sang wali itu termasuk orang yang kekurangan, maka dia boleh ikut makan dari hartanya anak yatim yang dia urusi dengan cara yang baik. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Sehingga disebutkan oleh para ulama bil ma'ruf di situ ujratil mithal. Misalnya di kalangan masyarakat situ, bagi orang-orang yang kerjaan yang ngurus seperti harta anak yatim, itu biasanya mendapatkan upah berapa. Maka sang wali ini yang ngurus harta anak yatim dan kebetulan dia orang fakir, maka dia boleh untuk ikut makan dari hartanya anak yatim itu sesuai dengan kebiasaan besar, besar pendapatan dari orang yang bekerja demikian. Misalnya kalau dia mendapatkan berapa ratus ribu, maka dia boleh mengambil semisal itu. Atau kalau mungkin kurang dari itu. Nah, ini diperbolehkan, namanya bil ma'ruf. Jika orang yang pekerjaan yang ngurusi harta itu bisa jatuh bulan 100 ribu gajinya, maka wali yang ngurusi harta yatim boleh ngambil sebesar itu sebagaimana kebiasaan di masyarakatnya, atau mungkin kurang dari itu. Baik, itu makna bil ma'ruf. Sehingga naam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan faman akalau dhulman, maka barang siapa yang memakannya dengan cara yang zalim, mengambil lebih banyak dari jatah yang diperbolehkan untuknya, kemudian baik memutarkan harta anak yatim yang kemudian hasilnya itu lebih banyak dia ambil dibandingkan diberikan kepada anak yatim yang punya harta, innama ya'kuluna fi butunihim naron, maka dia itu sejatinya memakan, memasukkan dalam perut-perut mereka api. Hai fa innal ladzi akaluhu naron ta'ajjaja fi ajwafihim, sesungguhnya orang-orang yang akaluhu memakan harta anak yatim, nar kata ajat, api yang menyala-nyala fi ajwafihim, di perut-perut mereka, hum alladzina akhaluha fi butunihim, mereka itulah yang memasukkan nam api itu ke dalam perut-perut mereka, wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah kemudian beliau menyebutkan wa hadza a'dhamu wa'idin, ini ancaman yang paling besar. Baik, warada fi dzunub, yang datang dari perbuatan dosa, ya dullu ala sana'at aqil amwal yatama, yang menunjukkan jeleknya makan harta anak yatim, wa anna mujibatun li dukhulin nar, dan itu menyebabkan yakni pelakunya masuk ke dalam neraka, padalla dzalika anna min akbaril kabair, dan itu menunjukkan makan harta anak yatim termasuk dosa besar yang paling besar. Nas'alullaha al-afiyah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dari ayat ini. Naam. Bahwasanya orang-orang yang makan harta anak yatim tanpa hak atau bidzulmin, naam, mereka seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya dan menyala dalam perutnya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan ai idza akalu amwalal yatama bila sababin, itu makna zulman, yakni jika mereka makan harta-harta anak yatim tanpa sebab. Tanpa sebab. Mereka mengambil dan menikmatinya tanpa sebab. Bukan karena yang ngurusi harta anak yatim. Bukan karena fakirnya. Baik. Nah, ini dalil yang pertama min Al-Quran. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Yang menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang menikmati dan memakan harta anak yatim tanpa hak, maka mereka diancam dengan neraka, dan ini menunjukkan dosa besar. Wa qala ta'ala wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati, mendekati maknanya yakulu, memakan atau mengambil harta anak yatim kecuali billati ya ahsan, kecuali dengan baik, kecuali dengan cara yang baik. Naam. Khan fidina azani wa azakumullah, ini semakna dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naam memperbolehkan bagi orang-orang yang mengurusi hartananya yatim untuk ikut makan bersama. Naam. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di tempatnya, atau dia tatkala memutar harta anak yatim, mengusahakan harta anak yatim sehingga berkembang, maka dia boleh mengambil naam dari harta anak yatim itu. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian, wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian memakan atau mendekati harta anak yatim dengan cara dimakan, dinikmati, ya, kecuali dengan cara yang baik. Ai illa bil hal allati tasluhu bi amwalahum, kecuali dengan keadaan yang dengannya itu hartanya mereka semakin baik. Harta sang yatim itu akan bertambah baik tatkala diambil, diputar, dimanfaatkan. Wa yantafi'u nabiyya, dan bisa diambil manfaat dengannya. Fadalla hadza, kata Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, anna la yajuzu qurbaniha atau la yajuzu qurbanuha. Ini menunjukkan tidak boleh untuk naam mendekati, mengambil harta anak yatim, wa tasarruf biha, dan menjalankannya, mengelolanya, mengembangkannya, ala wajin yadurrul yatama, yang nanti akan membuat mudarat bagi anak yatim itu, sang pemilik harta. Dikembangkan, diputer, naam, yang itu membuat mudarat bagi sang yatim. Au ala wajin la madarata fihi wala maslaha, atau di situ naam tidak ada mudaratnya dan juga tidak ada masalahnya, tidak akan berkembang hartanya tatkala dia diambil, dia diputar, mungkin tidak boleh. Naam. Baik, maka diperbolehkan wali itu mengambil harta anak yatim kemudian dijadikan sebagai modal dan dikembangkan, itu boleh. Tapi kalau kemudian baik akan mendatangkan mudarat, kemungkinan besar akan merugi. Naam, jika dijalankan maka tidak boleh dijalankan. Baik, dibiarkan naam harta anak yatim itu naam diurusi untuk kehidupan sang yatim, tatkala nanti naam dia sudah dewasa, hatta yablugha asyuddahu, sudah bisa ngatur keuangan, baik, maka baru diserahkan harta itu kepadanya. Nah, selama dia masih belum bisa untuk mengelolanya, maka dikelola oleh walinya dan boleh dikembangkannya harta itu jika mendatangkan maslahah bagi sang yatim. Baik. Itu dua ayat yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil yang ketiga minal hadis. Istanibu sab'al mubiqat. Ini sering diulang-ulangi. jauhilah tujuh yang membinasakan. Fadzakara minna aklu malil yatim. Maka disebutkan di situ makan hartanya anak yatim. Baik. Qala rahimahullah, wa kullu waliyil yatimin, maka seluruh wali, walinya anak yatim, kana faqiran, yang dia itu fakir, wali yang ngurusi harta anak yatim, yang dia itu dalam keadaan fakir, yakni walinya, ya. Fa'akala bil ma'ruf, kemudian dia makan, makan harta anak yatim yang dia urusi dengan cara yang baik, fala ba'sa 'alaih, maka tidak mengapa, tidak melampaui batas, tidak banyak yang dia makan, yang dia ambil. Wa ma zada 'alal ma'ruf fa suhtun haramun, maka apa-apa yang lebih dari yang ma'ruf, dari kebiasaan masyarakatnya, maka itu suhtun haramun, maka haram hukumnya. Wal ma'ruf yurja'u fihi ila urfin nasil mu'minin. Al ma'ruf itu kembalinya kepada kebiasaan masyarakat mukmin yang ada di situ. Al khalin minal a'radil khabithah, yang dia kosong dari tujuan-tujuan yang jelek. Jadi kebiasaan kalau orang ngurusi harta itu berapa sih upahnya? Kalau kebiasaan di masyarakatnya satu bulan dapat 200, yaitu yang diberikan kepada pengelola harta enam, tidak boleh. Ya. Baik, al-khalin minal aradil khabithah, yang dia kosong dari tujuan-tujuan yang jelek. Baik, sehingga ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, sekali lagi, bagi wali yatim yang ngurusi anak yatim, yang ngurusi harta anak yatim, baik jika dia fakir, man kana faqiran fal ya'kul bil ma'ruf, maka boleh ikut makan, boleh untuk memakan harta anak yatim bil ma'ruf, baik dengan cara atau dengan sebesar apa yang biasa enam dikenal oleh kaum mukminin di sekitarnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah, al-kabiratu tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Al-kadzib 'ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Jadi berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dengan mentafsirkan ucapan Nabi atau hadis Nabi dengan hawa nafsunya, atau enam, dia menyatakan dengan sengaja hadis yang palsu atau dhaif, kemudian dia tidak jelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya hadis itu dhaif atau hadis itu palsu. Naam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Qala rahimahullah, al-kadzib 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun, berdusta atas nabi sallallahu alaihi wasallam itu kufur. Yang kelainan millah, yang bisa mengeluarkan dari Islam, dari millah, dari agama. Wala raiba anna ta'ammudal kadzibi 'ala Allah wa rasulihi, dan tidak diragukan bahwasanya sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, bitakhlili haramin, dalam menghalalkan yang haram, at-tahrimi halalin, atau mengharamkan yang halal, kufur mah, itu betul-betul kufur. Wa inna ma sa'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalika, hanya saja naam, ini keadaan tentang berusaha atas nama Rasul, ini selain itu. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ghairihi, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas selainku. Berdusta atas nama Nabi ini tidak sama hukumnya dengan berdusta atas nama selain Nabi. Man kataba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, waliyatabawa makadau minan nar, maka hendaknya dia persiapkan tempatnya dari neraka. Nah, ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul tidak menyatakan demikian. Maka fal yatabawa, maka ada menanar, diancam dengan neraka. Ini menunjukkan dosa besar. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atasku, bunialahu baitun fi jahannam, dibangunkan baginya rumah di neraka jahannam. Baik, sahih. Hadisnya sahih. Jadi barang siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka dibangunkan baginya rumah di neraka jahannam. Wa qala man yaqul anni ma lam aqulhu, barang siapa yang menyatakan dariku apa-apa yang aku tidak menyatakannya, falyatabawa maq'adun minan nar, maka hendaknya di tempat duduknya di neraka. Hadisnya sahih. Menyatakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah SAW tidak menyatakan demikian. Nah, maka diancam baik dengan neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, yudba'ul mu'minu ala kulli syai'in, orang yang beriman itu yudba'u, ditetapkan, dicetak atas segala sesuatu kecuali al-hiyanah wal kadzib, kecuali khianat dan dusta. Jadi mukmin itu bisa menjalankan apapun kecuali khianat wal kadzib. Hadisnya dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Baik. Kemudian wa qala man rawa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan dariku hadis, wa huwa yura, dan dia mengira, annahu kadzibun, bahwasanya itu adalah dusta, dia Hadis ini tidak benar ini. Tapi dia sampaikan hadis itu bahwa ahadul kadzabin. Maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Dia termasuk dari salah satu dari pendusta. Baik. Ikhwani fiddina azani wa a'azakumullah. Tentang hadis-hadis palsu ini sudah pernah kita sampaikan beberapa contoh-contohnya. Nah, sehingga Imam Muzhabi rahimahullah menutupnya fala halaka fi hadza anna riwayat al-mawdu' la tahil. Bahwasanya riwayat hadis meriwayatkan hadis yang palsu itu tidak halal. Tidak diperbolehkan seseorang menyampaikan hadis yang palsu, hadis yang lemah dalam keadaan dia tahu hadis itu dhaif, hadis itu palsu, tanpa kemudian menyebutkan bahwa hadis itu palsu. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah, meskipun tujuannya baik, hadis-hadis yang membuat semangat untuk ibadah, hadis-hadis yang membuat takut seseorang itu berbuat dosa, jika hadis itu palsu, nah, tidak boleh kemudian dia sebutkan hadis itu tanpa dia menjelaskan bahwa hadis ini adalah palsu atau lemah. Baik. Ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan hal ini, beliau menyatakan aksarun nas kadziban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sering berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam hum rafidhah asy'ah. Jadi mereka itu orang-orang Syiah rafidhah. Fa inna la yujad fi tawaf ahli bidah. Bahasa tidak dijumpai dalam kelompok-kelompok ahlul bidah. Adun akthar mindum katiban ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijumpai di kelompok-kelompok yang lainnya dari ahlul bidah yang lebih banyak berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka. Syiah Rafidhah. Naam. Kama nasu ala hadha ulamu mustalahil hadis rahimahumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama mustalahul hadis ahlul hadis rahimahumullah. Naam. Baik. Lamma takallamu bil hadisil maudhu, para ulama yang membidangi ilmu hadis, tatkala mereka berbicara tentang hadis palsu, qalu, mereka menyatakan inna aktsara man yakdzib ala rasul, bahwa orang yang paling banyak berdusta atas nama rasul hum ar-rafidhah asy-syiah. Mereka itu orang-orang rafidhah, orang-orang syiah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Wa hadza syai'un musyahadun ma'rufun liman tattaba kutubahum. Dan ini sesuatu yang disaksikan dan sudah dikenal bagi orang-orang yang mengikuti atau membaca naam kitab-kitab mereka. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hingga diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala seorang naam menyebutkan di sini qala Rasulullah, padahal itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, menyebutkan hadis-hadis yang palsu. Baik. Dalam keadaan dia tidak menjelaskan kepada umat bahwasanya itu hadis yang palsu. Naam. Dan tidak sedikit para duat yang mereka-mereka membawakan hadis-hadis palsu, nah, dan mereka imma mereka tahu itu hadis yang palsu atau mereka tidak mengerti hadis itu palsu. Nah, karena ikhwani fiddin azani wa azakumullah, baik, yang paling perhatian dengan hadis adalah ahlu sunnah, ahlul hadis. Nah, ya, tidak sembarang untuk membawakan hadis-hadis tanpa mengetahui ini hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Baik, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Nah, itu dosa besar yang ke-9, ya. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berbahaya. Nah, lewat kedustaan inilah kemudian munculnya berbagai macam amalan-amalan kebidahan, ya. Karena meyakini ini amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal baik itu bukan dicontohkan dan tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kita kembali ke Al-Kabirah yang memakan harta anak yatim dengan keboliman. Di situ Imam Mudhabi rahimahullah di dalam nuskhah yang lain dari kitab Al-Kabair, beliau menukilkan, ya, qala al-ulama fa kullu waliyyin lil yatim idza kana faqiran, dan setiap walinya anak yatim jika dia itu fakir, fa akala min mali bil ma'ruf fi qadri qiyami alaihi min masalihi, maka dia memakan dari hartanya anak yatim itu dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan kadar, dengan ukuran ya mu'ali, dengan ukuran apa yang dia usaha, yang dia jalankan, ya, upaya atau tenaga yang dia kerahkan untuk mengurusi harta anak yatim itu, bima sholihihi, dalam mengatur mengurusi hartanya anak yatim, watan miyati malihi, dan mengembangkan harta anak yatim, wala ba'sa alaih, maka tidak masalah, ya. Jadi tenaga yang dia kerahkan untuk ngurusi harta anak yatim, menjaganya atau mengembangkannya, maka dia boleh untuk ikut menikmati, ya, dari apa yang telah dia kerahkan usahanya untuk itu. Baik. Wa mazadal ma'ruf fasuhtun haramun. Maka baik, yang lebih dari yang ma'ruf maka itu haram. Naam. Sehingga bal aqul bil ma'ruf arbatu aqwalin. Naam. Makan dengan cara yang ma'ruf itu ada 4 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annal ahda ala wajil qard. Baik. Dia mengambil dengan jalan hutang, ya, bil ma'ruf. Dianggap hutang. Wasani, pendapat yang kedua, alaqul biqadril haja min ghairi israfin. Makan biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan tanpa melampaui batas. Itu makna bil ma'ruf. Wa thalis an akhadha biqadrin idza 'amila lil yatim 'amalan. Makna bil ma'ruf itu dia mengambil sesuai dengan upaya atau kerjaan dia ngurusi harta anak yatim itu. Ya, bil ma'ruf. Arabi alahdu 'inda darurah, dia mengambil jika darurat. Fa in aisara qada'ahu, jika dia bisa kemudian dia kembalikan, ya. Jika dia mampu nantinya dia balikkan harta itu, dan jika dia tidak mampu, baik, maka dia boleh untuk tidak mengembalikannya. Itu makna bil ma'ruf yang disebutkan para ulama. Jadi bolehnya wali yang ngurusi harta anak yatim memakan harta anak yatim bil ma'ruf, baik, yang pertama maknanya dengan cara berhutang. Yang ngambil harta anak yatim hitungannya hutang, pinjam. Nah, yang kedua sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan tanpa melampaui batas. Yang ketiga dia ambil sesuai dengan amalan dia, tenaga yang dia kerahkan untuk ngurusi harta anak yatim itu. Yang keempat dia mengambilnya tatkala betul-betul darurat. Jika dia nantinya mampu, dia balikkan apa yang dia ambil. Jika dia tidak mampu, maka itu halal baginya. Nah, tidak perlu untuk dikembalikan. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah itu. Nah, beberapa pendapat para ulama tentang makna bil ma'ruf. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah. Baik, dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan al-kabirah, ya, dosa besar yang ke-10. Ini tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Nanti akan dibahas apakah bisa diqadha, ya, orang-orang yang sudah terlanjur tidak puasa Ramadan tanpa sebab, apakah nanti bisa diqadha? Naam, setelah dia sadar tahu hukumnya, atau tidak bisa diqadha, nanti akan beliau sebutkan dalam poin yang ke-10. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.